bersalah, hukum aku. Tapi bila benar, hapus nodaku. Hanya itulah pintaku kasih kepada dirimu. Dia seayah, lain ibu. Dialah adikku satu-satunya. Bila lahir nanti kita asuh anaknya dalam keluarga. Dia seayah, lain ibu. Sama wanita, terima dia dengan rela. Dialah adikku satu-satunya. Bila lahir nanti kita asuh anaknya dalam keluarga. Terima dia dengan rela. Sama wanita.